semu hitamnyo, usah semu kandeng jo dirinyo, dek nai ndak silau nan dek harato. Bukan lantaran dek roman ranca, oi bukan silau ameh jo perak, urang dijajah bekato awak. Sungguh tunggung ilah jadi duo, ombak mahampe jadi bancano, balun sake hati non leka, luka nan tiada paubeknya. Kayo jen dipanggakan, cinta bukan dagangan. Tinggalkanlah denai surang, onde yoma. Kayo jen dipanggakan, cinta bukan dagangan. Tinggalkanlah denai surang.

Terima kasih.